Halo, selamat datang kembali. Senang rasanya Anda bisa meluangkan waktu lagi buat gabung bareng kita di eksplorasi mendalam hari ini. Iya, halo semuanya. Selalu selalu antusias buat bedah materi teknis bareng di sini. Nah, sebelum kita mulai, coba bayangkan sejenak situasi ini. Mungkin Anda yang lagi dengerin ini sedang siap-siap mau merancang aplikasi baru. Atau mungkin memimpin tim developer. Atau bisa jadi cuma sekedar penasaran ya. Penasaran gimana sebenarnya data pribadi kita itu dijaga di dunia digital. Betul-betul sekali. Kalau Anda masuk di salah satu kategori itu, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal ngelakuin diskusi mendalam ke setumpuk catatan teknis. Spesifiknya dari dokumen arsitektur software, bab 17. Judulnya Authentication and Authorization. Topik yang sangat-sangat fundamental. Ya, fundamental tapi sering disalahpahami. Misi kita kali ini tuh sebenarnya simple diucapkan, tapi krusial banget buat dipahami. Kita mau bongkar misteri kenapa sebuah aplikasi yang fitur loginnya kelihatan berfungsi sempurna, mulus gitu ya, tapi kok masih bisa kena insiden kebocoran data yang fatal? Nah, itu poin pentingnya. Karena ada satu fakta mengejutkan yang harus Anda garis bawahi dari awal. Sebuah login yang sukses itu ternyata bukanlah jaminan keamanan sama sekali. Itu titik tolak yang sangat esensial. Keamanan identitas ini harus kita lihat kayak fondasi paling bawah dari gedung pencakar langit. Kalau fondasinya rapuh atau dicor pakai material yang salah, gedungnya ambruk. Pasti ambruk. Nggak peduli seberapa indah arsitektur di atasnya atau seberapa mulus antarmuka aplikasinya. Seluruh sistem itu pada akhirnya cuma nunggu waktu buat runtuh. Keamanan itu bukan sekedar fitur kosmetik yang bisa kita tambahin di minggu terakhir sebelum rilis, kan? Oke, mari kita urai ini pakai sebuah kisah yang ada di materi kita hari ini. Bayangkan Anda adalah pengguna setia aplikasi pengelola keuangan namanya Fintrack. Fintrack, oke. Pengalamannya mulus banget, Anda buka aplikasi, masukin email, ketik password, dan boom, Anda berhasil masuk ke dashboard. Sistem ngasih semacam tiket digital atau token yang disimpan rapi di sebuah tempat bernama local storage di browser Anda. Anda bisa login cepat, logout kapan aja. Tim developer Fintrack ini mungkin lagi ya merayakan suksesnya rilis mereka. Karena kelihatannya normal-normal aja ya. Milik pengguna bocor ke forum pertas. Seseorang berhasil nyusup dan nguras habis datanya. Pertanyaan besarnya nih, gimana ini bisa terjadi padahal proses loginnya seolah tanpa celah? Yang menarik di sini adalah, pertasnya itu sama sekali nggak ngerusak pintu depan. Mereka mengeksploitasi celah arsitektur yang nggak kelihatan sama pengguna awam atau bahkan developer yang kurang berpengalaman. Kalau kita bedah anatomi serangan Fintrack ini, ada 4 kelemahan fatal di balik layar. 4 kelemahan, oke. Apa yang pertama? Pertama, token identitas yang mereka pakai itu sama sekali nggak diverifikasi tanda tangannya oleh sistem back-end. Maksudnya gimana tuh? Gini, bayangin Anda bikin tiket taman hiburan sendiri, pakai printer di rumah, terus penjaga gerbangnya cuma ngelihat sekilas kertasnya tanpa nge-scan barcode-nya sama sekali. Wah, parah juga. Iya, sistem Fintrack cuma ngecek, ada token nih, tanpa memvalidasi apakah token itu asli buatan mereka atau token palsu hasil rekayasa peretas. Tunggu, jadi penjaga gerbangnya cuma lihat kertasnya dan langsung nyuruh masuk? Konyol banget. Terus kelemahan keduanya apa? Kelemahan kedua ini soal wewenang. Pengecekan role atau peran pengguna, misalnya apakah Anda user biasa atau admin, itu cuma dilakuin di front end. Di antar muka aplikasinya aja. Sebentar, maksudnya UI aplikasinya cuma sekedar nyembunyiin tombol admin dari user biasa, tapi sistem di belakangnya nggak benar-benar ngunci pintunya? 100% akurat. UI-nya memang nurut, nyembunyiin tombol admin dari layar Anda. Tapi back-end-nya, server inti yang pegang data, sama sekali nggak memvalidasi ulang kalau ada permintaan masuk ke rute admin. Peretas kan nggak butuh tombol. Mereka nembak langsung ya? Betul. Mereka nebak endpoint admin pakai tool tertentu, dan server langsung ngasih akses penuh seolah menyambut bos besar. Terus kelemahan ketiga, sesi pengguna ternyata nggak pernah dimatikan sama server pas mereka logout. Jadi tombol logout itu pada dasarnya cuma ilusi yang balikin pengguna ke halaman depan? Kurang lebih gitu. Anda mengklik keluar, browser ngapus token dari layarnya. Tapi secara sistem, token itu masih hidup dan berdetak di mata server sampai masa kedaluwarsanya habis. Bisa berhari-hari. Kalau penyerang berhasil nyegat token bekas ini di Wi-Fi publik, mereka masih bisa pakai dengan leluasa. Ngeri juga ya. Terus yang keempat? Ini yang paling mengkhawatirkan. Password pengguna disimpan di database pakai algoritma hashing yang udah jadul banget, ditinggalin belasan tahun lalu. Namanya MD5 tanpa salt. MD5 tanpa salt. Istilah salt atau garam ini kan kedengerannya kayak kita lagi baca resep masakan ya. Tapi saya yakin di dunia kriptografi, ketiadaan garam ini dampaknya fatal. Bisa dijelasin sederhana nggak salt itu apa? Tentu. Bayangin fungsi hashing itu kayak mesin penggiling daging. Anda masukin password rahasia 123, mesin menggilingnya jadi deretan karakter acak. Nah, itu yang disimpan di database. Biar kalau database-nya dicuri, peretas nggak tahu password aslinya. Oke, masuk akal. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, peretas zaman sekarang udah punya kamus raksasa. Isinya hasil gilingan dari jutaan password umum. Kalau pakai MD5 lawas, peretas tinggal nyocokin hasil gilingan di database sama kamus mereka. Dalam hitungan detik, password Anda ketebak. Oh, saya paham. Disitulah garamnya masuk. Tepat. Salt itu serangkaian karakter acak tambahan yang sengaja ditaburin ke password Anda. Misal jadi rahasia 123XYZ tepat sebelum masuk mesin penggiling. Dengan taburan acak ini, kamus raksasa milik peretas jadi nggak berguna sama sekali. Fintech nggak pakai salt, jadi semua password penggunanya praktis telanjang bulat di depan peretas. Wow. Itu benar-benar membuka mata. Ini bikin saya mikir, dan ini relevan banget buat Anda yang dengerin. Seberapa sering kita ngerasa aman cuma karena lihat ikon gembok kecil di browser atau karena nggak lihat menu admin di aplikasi kita. Ilusi keamanan itu nyata banget. Sangat nyata. Nah, buat paham cara benerin kekacauan kayak di Fintech ini, kita harus taruh batu fondasi yang benar. Ada perbedaan masif antara authentication dan authorization. Sering banget ketuker ya. Kalau boleh saya kasih analogi. Authentication atau autentikasi itu menjawab pertanyaan, siapa kamu? Betul. Ibaratnya kayak Anda nunjukin KTP ke resepsionis pas mau masuk gedung perkantoran eksklusif, resepsionis nyocokin wajah sama foto KTP. Selesai. Nah, kalau authentication atau otorisasi itu menjawab apa yang boleh kamu lakuin di sini. Ini kayak kartu akses VIP. Setelah KTP dikonfirmasi, kartu VIP ini yang nentuin apakah Anda cuma boleh duduk di lobi atau bisa naik lift ke ruang berangkas. Analogi KTP dan tiket VIP itu presisi banget. Dan kalau kita hubungin ke arsitektur software, ada satu konsep hukum besi yang mutlak dipahami developer. Trust boundary, atau batas kepercayaan. Batas kepercayaan? Ya. Semua keputusan kritis soal autentikasi dan otorisasi harus selalu dibuat dan diverifikasi di dalam lingkungan yang aman dan di bawah kendali kita. Di mana itu? Cuma di back-end, di server kita. Kita diharamkan untuk pernah mempercayai klien atau front-end. Nggak peduli itu browser canggih atau aplikasi resmi dari App Store ya? Sama sekali nggak peduli. Apapun yang jalan di perangkat pengguna itu di luar kendali kita. Rentan dimanipulasi, didekompilasi, diubah. Jangan pernah nyerahin tugas satpam ke front end. Jadi nyembunyiin tombol admin di layar itu bukan otorisasi, itu cuma trik antar muka. Otorisasi sesungguhnya itu pas back end gendang dan nolak ngasih data kalau tiket digitalnya nggak punya stempel hak akses. Nah, ngomongin tiket dan gimana server ngingit kita, ada perdebatan arsitektur klasik nih, pendekatan berbasis session versus token. Atau teknisnya, stateful lawan stateless. Gimana tuh cara kerja sistem lama yang berbasis session? Pada arsitektur session atau stateful, konsepnya gini. Setelah verifikasi KTP pas login, server bikin catatan sesi. Disimpan erat-erat di memori internalnya atau di database-nya. Terus, server ngasih kuitansi penitipan dalam bentuk cookie ke browser Anda. Tiap kali Anda minta halaman baru, browser nyerahin kuitansi itu. Terus server lihat kuitansinya, buka buku catatannya, dan bilang, oh ya, saya ingat kamu. Gitu ya. Tepat. Keunggulan mutlaknya satu, pencabutan akses seketika. Kalau ada anomali, admin tinggal colet nama Anda dari buku catatan server. Detik itu juga akses putus total. Tapi, mimpi buruknya mulai pas aplikasi Anda meledak populer. Karena buku catatannya jadi ketebelan buat dibaca cepat. Bukan cuma tebel. Pas pengguna nyentuh ratusan ribu, Anda nggak bisa pakai satu server. Butuh puluhan. Tiba-tiba ada masalah baru. Gimana bikin puluhan server ini bisa baca satu buku catatan yang sama tanpa bikin sistem melambat? Ini mimpi buruk skalabilitas. Disinilah arsitektur modern berbasis token, khususnya JWT atau JSON Web Token, muncul nawarin konsep stateless, di mana server membuang buku catatan itu. Stateless, blast. Server nggak perlu lagi ngafal aktif siapa aja yang lagi jalan-jalan di aplikasi. Server cukup cetak tiket VIP bentuk JWT yang dikunci secara kriptografi, kasih ke pengguna biar pengguna yang bawa tiketnya. Pas minta data, server tinggal cek keaslian tanda tangannya. Terdengar brilian buat skalabilitas. Tapi tunggu, kalau server nggak nyimpen salinan catatannya, kalau tiket VIP itu dicuri di jalan, bukannya ini jadi bom waktu? Intuisi Anda tajam. Itu kelemahan mematikan sistem stateless murni. JWT itu pedang bermata dua. Karena server lepas tanggung jawab ngingat token. Token JWT yang aktif jadi entitas yang nyaris mustahil dibatalkan atau di-revoke di tengah jalan. Kalau umurnya sebulan dan hari pertama jatuh ke tangan peretas. Peretas punya karpet merah selama 29 hari. Betul sekali. Server nggak punya mekanisme buat teriak, hentikan tiket itu. Karena dari awal janjinya nggak bikin daftar tiket. Wah, itu menakutkan. Terus gimana kompromi terbaiknya? Industri pasti nggak ngebiarin bom waktu ini berdetak bebas. Solusi standarnya sekarang adalah arsitektur token ganda. Kita nggak ngasih satu token umur panjang, kita pecah jadi dua. Pertama, access token yang umurnya sangat pendek, misal 15 menit doang. Ini yang aktif dipakai interaksi sama API. Kalau dicegat peretas, kerusakannya terbatas, karena hitungan menit bakal hangus sendiri. Oke, 15 menit masuk akal. Tapi kita kan nggak mungkin nyuruh pengguna ketik password tiap 15 menit. Bikin frustrasi. Disinilah token kedua masuk. Benar. Bersamaan sama access token, sistem diam-diam ngasih refresh token di latar belakang. Token kedua ini umurnya panjang, bisa 7 hari atau sebulan. Fungsinya cuma satu. Pas browser sadar access tokennya udah hangus, dia pakai refresh token buat ngetuk pintu server diam-diam, minta access token baru. Pinter juga. Nah, kejeniusannya di sini. Refresh token inilah yang stateful. Kita nyimpen daftar refresh token di database server. Jadi kapanpun kita butuh nendang pengguna, misal akunnya dikompromikan atau dia mencet logout, kita cukup cabut status validasinya di database. Luar biasa. Jadi mengawinkan yang terbaik dari dua dunia. Kecepatan dari access token yang stateless, sekaligus pegang tongkat kendali keamanan dari refresh token di database. Tapi ini bawa saya ke pertanyaan penting. Di mana kita harus nyimpen token-token ini di perangkat pengguna? Di cerita FinTrack tadi, nyimpen token di local storage itu dibilang buruk banget. Kenapa bahaya? Local storage itu ibarat brankas kaca. Kuncinya dipegang siapa aja yang bisa jalanin perintah di browser Anda. Nyimpen token identitas di situ sama dengan ngundang bencana XSS, cross-site scripting. XSS ini ibarat Anda ngebiarin penyusup nempel papan pengumuman palsu di dinding kantor Anda. Kalau ada script jahat nyusup masuk ke halaman web Anda, mungkin lewat kolom komentar. Terus script itu baca local storage kita? Iya. Dengan sangat mudah, dia baca isinya dan ngirim token Anda ke server peretas tanpa Anda sadari. Astaga. Jadi kemana kita harus pindahin token ini biar aman dari XSS? Praktik terbaiknya, pisahin penyimpanannya. Access token yang 15 menit tadi, simpan murni di memori variabel aplikasi JavaScript Anda. Jangan ditulis ke penyimpanan fisik manapun. Memang kalau halaman di-refresh, tokennya hilang. Tapi dia nggak bisa dicuri langsung sama script jahat. Terus refresh token yang berharga tadi? Letakkan di dalam cookie. Tapi bukan sebarang cookie. Cookie itu harus dibungkus atribut khusus bernama HTTP only. HTTP only. Dari namanya, berarti JavaScript nggak bisa lihat cookie ini ya? Tepat. Atribut ini bikin browser memblokir ketat semua upaya JavaScript, termasuk script XSS jahat, buat baca isi cookie. Cookie-nya cuma bakal dikirim otomatis ke server lewat protokol HTTP. Peretas nggak ada cara buat ngeekstrak nilainya dari front-end. Sangat elegan. Ini detail arsitektur yang misahin proyek mahasiswa sama sistem enterprise. Nah, mari kita geser sedikit ke ranah yang sangat menarik, karena ini soal kebiasaan sehari-hari. Berapa kali kita bikin akun baru, males bikin password, terus langsung klik login with Google. Kita berasumsi Google lagi ngebagiin informasi otentikasi kita. Tapi ini ternyata miskonsepsi masif soal protokol OAuth 2.0. Ini sering disalahpahami, bahkan sama insinyur senior. Faktanya, OAuth 2.0 itu bukan protokol autentikasi. OAuth murni protokol otorisasi, pendelegasian wewenang. Analoginya kayak kunci valet hotel. Kunci valet? Ya. Pas Anda nyerahin kunci valet ke petugas parkir, kunci itu ngasih wewenang buat nyalain mesin dan parkir mobil. Tapi kunci itu nggak ngasih tahu petugas nama Anda, tanggal lahir Anda, atau identitas Anda. OAuth cuma ngasih izin ke aplikasi pihak ketiga buat akses sumber daya tertentu, misal lihat kontak, tanpa Anda harus nyerahin password utama. Masuk akal, kunci valet nggak peduli siapa pengemudinya, cuma peduli mobil mana yang boleh digerakin. Tapi kalau gitu, pas saya klik login with Google, gimana aplikasi itu tahu nama depan saya, email saya, sampai foto profil saya? Kalau bukan OAuth, siapa dong? Disinilah pahlawan sebenarnya masuk. Ada lapisan tambahan di atas OAuth, namanya Open ID Connect atau OIDC. Kalau OAuth itu kunci valet, OIDC itu paspor internasional Anda. OIDC nambahin komponen krusial bernama ID token, bentuknya JWT juga. Dan ID token ini isinya identitas tadi? Betul. Isinya klaim identitas eksplisit. Ini namanya, ini emailnya, ini link foto profilnya. Jadi mereka kerja berpasangan. OAuth bukain pintu akses data, OIDC nyerahin paspor digital yang ngenalin siapa yang baru masuk. Saya suka gambaran paspor dan kunci valet itu. Oke, anggaplah paspor udah dicek, identitas terverifikasi. Sekarang masuk ke fase ngatur porsi wewenang di dalam sistem. Gimana sistem nentuin batas wewenang? Ada istilah RBAC, ACL, ABAC. Bisa kita bedah dari yang paling fundamental, RBAC. Tentu. RBAC, Role Based Access Control. Ini yang paling sering ditemui. Berbasis peran. Bayangin aplikasi restoran. Anda bikin cetakan peran, manajer, kasir, pelayan. Manajer bisa batalin transaksi, kasir proses pembayaran, pelayan masukin pesanan. Anda nggak perlu ngatur wewenang buat Budi atau Siti individu tinggal tempelin stiker kasir di seragam Siti ya. Praktis. Tapi model ini bakal runtuh di situasi spesifik dong. Misal di Google Docs. Saya mau Doni cuma bisa baca laporan kuartal 3 saya, tapi dilarang keras lihat dokumen rahasia saya. Kita sama-sama punya role karyawan. RBAC nggak berguna dong. Tepat sekali. Disitulah kita beralih ke ACL, Access Control List. ACL nggak peduli peran besar Anda. Dia kerja kayak daftar tamu eksklusif yang ditempel di pintu setiap dokumen secara individual. Dokumen laporan punya daftarnya sendiri. Dokumen rahasia punya daftarnya sendiri. Kontrol mikroskopis ya, tapi bukannya melelahkan buat dikelola kalau perusahaannya punya puluhan ribu karyawan. Ada nggak cara yang lebih cerdas dan otomatis? Yang ABAC atau OPAI itu gimana? Itu tingkatan tertinggi saat ini. ABAC, Attribute Based Access Control, kerja kayak hakim yang teliti. Dia mengevaluasi kondisi secara real-time, ngecek atribut pengguna, sumber daya, dan lingkungan. Misal, ABAC bisa ngatur, dokter hanya diizinkan buka rekam medis apabila dia lagi nyambung ke Wi-Fi rumah sakit dan jam menunjukkan antara jam 8 pagi sampai 5 sore. Itu mesin eksternal yang mengeksekusi aturan-aturan kompleks itu. Jadi aplikasi inti Anda nggak perlu pusing mikirin logikanya. Menakjubkan bagaimana aturan bisnis rumit bisa diterjemahin jadi kode ketat. Ngomongin soal medis tadi, ada studi kasus nyata yang sangat menarik. Platform Secure Health. Awalnya, sistem mereka simple, cuma satu role. Sesi dicatat tradisional di database relasional. Tapi jadi bencana masif pas rumah sakit besar mulai pakai dan penggunanya meledak. Sampai memicu insiden mengerikan di mana perawat bisa baca rekam medis rahasia yang harusnya cuma buat dokter spesialis. Gimana sistem bisa hancur parah cuma karena nambah pengguna? Kasus Secure Health ini pengingat brutal. Pertumbuhan eksponensial harus diiringi evolusi arsitektur. Pas lalu lintas meroket, database sesi mereka jadi bottleneck, titik sumbat. Sistem kewalahan ngelayani ribuan pengecekan sesi per detik. Akhirnya, logika otorisasi yang primitif itu jebol dan ngabaikan batas peran. Terus gimana mereka nyelamatin sistemnya? Tim insinyurnya melakuin perombakan radikal. Pertama, ngebangun centralized out service, layanan identitas terpusat. Kedua, adopsi protokol OIDC buat SSO, seluruh staf medis. Mereka buang database sesi yang lambat, beralih penuh ke JWT beralur pendek, Dan buat mencegah insiden perawat tadi berulang, mereka bikin middleware otorisasi terpisah yang ketat, nyampurin RBAC sama validasi spesifik di tingkat akses. Hasilnya gimana? Beneran selesai masalahnya? Sangat transformatif. Tingkat akses tidak sah turun drastis jadi absolut nol, dan performanya waktu respon API anjlok 81%. Dari 800 milidetik yang bikin lagging, turun jadi 150 milidetik berkat token stateless. Dari 800 jadi 150. Oh. Bukti nyata kalau keamanan yang presisi itu malah melambungkan performa, bukan bikin lambat. Keamanan itu bukan rem mobil, tapi lintasan balap yang bikin mobil melaju kencang. Setuju. Pendekatan secure help ini perwujudan defense in depth, pertahanan berlapis. Paradigma kedepannya harus zero trust. Jangan percaya apapun secara buta, selalu verifikasi tiap pergerakan. Lapisannya nggak berhenti di situ. Kita wajib terapin rate limiting buat redam serangan brute force, bikin account lockout buat bekuin akun yang gagal login terus, dan konfigurasi cookie pakai atribut secure dan same site. Tepat. Tapi terlepas dari semua kecanggihan teori ini, realitas di lapangan kadang masih bikin ngurut dada. Ada daftar dosa besar anti-pattern yang terus diulang sama developer. Pertama, naruh token sensitif langsung di parameter URL. Kunci rahasia dipajang vulgar di browser history. Kedua, hard coding pengecekan peran di ratusan baris kode. Dan yang paling juara, nyimpan password pengguna di database dalam bentuk plain text. Nyimpan plain text di era sekarang itu kelalaian fatal. Bisa diperkarakan. Praktek hashing pakai bcrypt atau argon 2 itu standar moral insinyur sistem. Semua anti-pattern tadi berakar dari satu kegagalan mendasar. Gagal menghormati batas kepercayaan yang kita bahas di awal. Jadi, apa arti dari semua perbincangan ini buat Anda pendengar sekalian? Kesimpulannya jernih. Autentikasi adalah pembuktian jati diri, titik nol kepercayaan. Otorisasi adalah seni manajemen kekuasaan. Keamanan bukan plester di detik akhir proyek, tapi filosofi desain struktural. Tahu di mana letak batas kepercayaan Anda, itu keterampilan bertahan hidup yang paling menentukan di ekosistem digital hari ini. Pesan terakhir dari saya, perlakukan arsitektur keamanan identitas sebagai tulang punggung inovasi Anda. Dengan berinvestasi di fondasi yang adaptif sejak awal, Anda menyelamatkan masa depan organisasi dari mimpi buruk kebocoran data. Sangat setuju. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin saya lempar. Sepanjang diskusi ini, kita yakin bisa ngebuktiin siapa pengguna di balik layar pakai password, token, atau biometrik. Tapi saat kita masuk ke era kecerdasan buatan yang bisa mengkloning suara Anda, memalsukan wajah Anda, dan meniru ritme pengetikan Anda dengan akurat, pertanyaannya, gimana arsitektur otentikasi masa depan harus berevolusi biar sistem bisa bedain antara Anda yang asli dengan versi kloningan digital Anda? Terima kasih telah menyelam begitu dalam bersama kami hari ini. Tetap kritis, tetap aman, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.